Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita sudah mempelajari mubtilat as-salah, yaitu hal-hal yang membatalkan salat. Ya, matan yang pertama yang tadi kita baca dari kitab ini disebutkan oleh Sa'di Sa'di rahimahullah, tabtulu salatu bi tarki ruknin aw syartin wa ma yaqdiru alaihi 'amdan aw sahwan aw jahlan wa bi tarki wajibin 'amdan. Ya, jadi kita bagi keterangan beliau ini menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah meninggalkan suatu syarat. Ya, meninggalkan suatu syarat dari syarat-syarat salat. Ya, meninggalkan suatu syarat secara sengaja merupakan dosa dan membatalkan salat. Begitu pula meninggalkan suatu syarat sholat dalam keadaan lupa atau tidak tahu hukum. Meninggalkannya dalam keadaan lupa atau tidak tahu hukum. Lupa, nisyan, tidak tahu hukum, jahil. Ya, hal itu membatalkan sholat meskipun tidak berdosa. Meskipun tidak berdosa, tetapi membatalkan sholat. Nah, rincian terkait dengan syarat-syarat itu, ya, telah lewat ya pada pembahasan syarat-syarat sholat. Dan telah kami sampaikan pula sebagian yang terkait dengan itu, ya, pada pertemuan yang lalu, seperti yang jadi jika lupa bersuci. Nah, kemudian ini tadi ya, bagi yang mampu tetapi meninggalkannya secara sengaja atau karena lupa atau karena tidak tahu hukum. Itu yang telah kita dengar. Adapun jika seseorang tidak mampu mengerjakan suatu syarat sholat, contoh, dia tidak mampu bersuci. Ya, dia tidak mampu bersuci. Atau dia tidak mampu menutup aurat, ya, tidak mampu menutup aurat, tidak mampu berpakaian dengan pakaian yang suci, ya, itu siapa yang di belakangnya Ahmad ini? Dua orang ini coba pindah ke depan sini. Jelek pondok. Surah. Sama yang baju yang satunya. Pindah ke depan. Yang di situ ke depan. Terpisah. Sini. Nah, ya, contohnya tidak mampu bersuci atau tidak mampu menutup aurat atau tidak mampu berpakaian yang suci atau tidak mampu menghadap kiblat, ya, maka wajib mengerjakan sholat apa adanya sesuai kemampuan sebelum waktu sholat berakhir. Jadi mengerjakan sholat dalam keadaan syarat itu tidak terpenuhi, tetap dikerjakan sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai kemampuan kalian. Harus dikerjakan sebelum waktu keluar, tidak boleh ditunda sampai waktu keluar. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana gambarannya? Seperti hanya orang yang sedang sakit, ya, terbaring di tempat tidur, tidak ada yang membantu dia untuk bersuci, sementara dia tidak mampu turun dari tempat tidurnya, ya. Pakaiannya bernajis, tidak ada yang menggantikannya dan dia tidak mampu mengganti sendiri, ya. Atau posisinya sedang tidak menghadap ke kiblat, dia misalnya sholat berbaring sementara posisinya tidak menghadap ke kiblat, tapi tidak ada yang membantunya, merawatnya untuk membantu dia menghadapkan ke kiblat. Sementara jika dia menunggu, waktu akan keluar, maka sholat apa adanya meskipun tidak menghadap ke kiblat. Sholat apa adanya meskipun dalam keadaan berhadap. Sholat apa adanya meskipun dalam keadaan pakaian najis, tetap sholat sebelum keluar waktu. Gitu. Ya. Karena di luar kemampuan. Sementara mengerjakan sholat pada waktunya itu lebih kuat. Itu ya termasuk syarat, ya. Mengerjakan sholat pada waktunya itu termasuk syarat. Dan itu lebih kuat daripada syarat-syarat yang tidak mampu dikerjakan tadi. Baik. Selesai pembahasan syarat. Sekarang meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun sholat secara sengaja, ya, merupakan dosa. Merupakan dosa dan membatalkan sholat saat itu juga. Filhal, tabtulus sholat filhal. Jadi meninggalkan suatu rukun dari rukun-rukun sholat secara sengaja merupakan dosa dan membatalkan sholat saat itu juga. Sengaja tidak ruku, langsung sujud, langsung batal saat itu juga. Saat itu juga langsung batal. Tidak bisa diperbaiki, disusulkan, tidak bisa. Nah, batal langsung. Nah, kemudian meninggalkan rukun dalam keadaan lupa atau tidak tahu hukum. Pelakunya tidak berdosa karena dia tidak tahu hukum atau dia lupa, artinya tidak disengaja. Ya, ini uzur dari segi dosa, artinya dia tidak berdosa. Tetapi membatalkan sholat. Kecuali, nah, perhatikan, kecuali meninggalkan suatu rukun sholat lantas teringat dalam sholat. Jadi sholatnya belum selesai, dia teringat tadi di rakaat itu ada rukun yang ketinggalan. Atau dia teringat setelah salam. Dalam waktu dekat, dia teringat, tersadar bahwa ada yang ketinggalan rukunnya. Ya, yakni faktornya adalah lupa, ya. Dia lupa. Ya, dia lupa satu rukun lantas teringat dalam sholat atau teringatnya setelah salam tetapi dalam waktu yang dekat, belum lama. Maka wajib menyusulkan rukun itu. Jadi sholatnya masih bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Disusulkan. Ya. Dan disertai sujud sahwi setelah salam. Bagaimana cara menyusulkannya? Perhitungan rakaatnya bagaimana? Sudah lewat pada bab sujud sahwi. Ini merujuk kembali di sana. Ini hanya kesimpulan. Baik. Adapun jika dia tersadar setelah salam, setelah waktu yang lama. Secara adat, oh sudah lama. Sudah satu jam yang lalu, sudah setengah jam yang lalu, sudah lama. Ya, sudah putus, tidak mungkin disusulkan. Karena sudah tidak berkesinambungan. Nah, artinya harus diulangi dari awal. Ini sudah lewat ya, di bab sujud sahwi. Baik. Kemudian khusus takbiratul ihram. Khusus rukun takbiratul ihram yang merupakan pengikat sholat yang seseorang tidak bisa masuk dalam sholat tanpa melalui takbiratul ihram. Apabila lupa dikerjakan, apabila lupa takbiratul ihram, sholat batal saat itu juga. Dan wajib diulangi dari awal. Wajib diulangi dari awal. Tentunya tanpa sujud sahwi, karena itu tadi batal. Diulangi lagi dari awal. Jadi tidak bisa misalkan, pas ketika sujud, subhanallah, tadi saya lupa takbiratul ihram. Kemudian naik berdiri, memulai lagi takbiratul ihram. Disambung gitu, tidak bisa. Yang ini batal. Karena tadi sholatnya tidak terbuka memang. Jadi itu batal sudah. Akhirnya mulai dari awal, mulai takbiratul ihram untuk sholat yang baru. Ya, yang tadi tidak dianggap sudah. Dan berarti kan tidak ada sujud sahwi. Nah, karena tidak ada kekurangan dalam sholat dan tidak ada tambahan. Nah, karena memang diulangi dari awal. Bisa dipahami? Nah, selesai masalah rukun. Berikutnya, meninggalkan suatu wajib sholat. Ya, perkara wajib dalam sholat. As-Sa'di mengatakan yang membatalkan sholat apabila meninggalkan perkara wajib secara sengaja. Ya. Selain itu tidak, kan begitu. Fabitarkil wajibi amdan, meninggalkan wajib sholat, yakni perkara wajib dalam sholat secara sengaja. Jadi meninggalkan suatu wajib sholat, suatu perkara wajib dalam sholat secara sengaja merupakan dosa dan membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Karena hal itu bermakna mengerjakan sholat dengan cara yang tidak syar'i. Sengaja mengerjakan sholat itu dengan cara yang tidak syar'i. Karena diwajibkan ya mengerjakan ini dan itu. Tetapi sengaja dia tidak kerjakan, berarti kan tidak syar'i salat yang dikerjakan. Sementara Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda pada hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, niscaya amalan itu, maka amalan itu tertolak, mardud. Nah, sholat dengan cara tidak mengerjakan hal-hal yang wajib itu berarti melakukan suatu amalan sholat yang tidak ada tuntunannya. Diwajibkan mengerjakan dan itu, tapi sengaja tidak dikerjakan, berarti mengerjakan sholat secara tidak syar'i yang tidak dituntunkan. Yang dituntunkan wajib melakukan ini, tapi tidak dilakukan. Berarti kan sengaja mengerjakan tidak sesuai tuntunan. Maka tertolak. Ini madhab Hambali. Ini madhab Hambali yang dipegang oleh fuqaha Hambaliyah. Fuqaha Hambaliyah, fuqaha Hanabilah. Ya, fuqaha Hambaliyah, Hanabilah. Seperti Sa'di. Nah. Muridnya yaitu Al-Uthaimin. Nah. Dari kalangan imam-imam fuqaha Hambaliyah yang masa lalu seperti Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Nah. Ya, pendalilannya itu. dalilannya itu. Adapun madhab Syafi'i berbeda. Madhab Syafi'i menyatakan pelakunya berdosa tetapi sholat tetap sah. Nah, ini madhab Syafi'i. Ini perbedaan madhab Syafi'i dengan madhab Hambali dalam hal ini. Madhab Syafi'i juga mengatakan berdosa pelakunya tapi sholatnya tetap sah. Karena menurut mereka ini bukan rukun, bukan syarat, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa meninggalkan suatu perkara wajib dari wajib-wajib sholat membatalkan sholat. Itu alasan mereka. Ya, memang mazhab Hambali berdalil dengan keumuman makna hadis Aisyah radhiyallahu anha, tetapi itu kuat. Sebenarnya tidak kita dengar penjelasannya. Karena itu diwajibkan. Jika tidak dikerjakan, berarti sengaja mengerjakannya tidak sesuai syariat. Masuk dalam makna man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Bagaimana bisa dibenarkan sholatnya? Sengaja tidak mengerjakan sesuatu yang diwajibkan. Nah, bedanya dengan rukun dan syarat, perkara wajib apabila tidak dikerjakan karena uzur, lupa, atau tidak tahu hukum, sholat tetap sah. Sholat tetap sah. Ya, dan sudah kita lewati, ya, pada pembahasan sujud sahwi, bahwa apabila ketinggalan suatu perkara wajib, ketinggalan karena lupa, itu tidak disusulkan, ya, melainkan ditutupi saja dengan sujud sahwi. Seperti yang dialami oleh Nabi SAW. Ketika lupa tasyahud awal, ya, sudah terlanjur berdiri. Nah, sudah pindah rukun, sudah gerakan berikutnya tidak mungkin kembali, tidak bisa kembali duduk menyusulkan. Itu wajib, hanya perkara wajib, bukan rukun. Jadi Nabi hanya menutupinya dengan sujud sahwi sebelum salam. Nah, baik. Adapun perkara sunnah, sunnah, ya, sunnah-sunnah sholat, ya, memang satu hal yang mustahab, yang disunnahkan, dianjurkan, afdol jika dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, tidak ada masalah, tidak berdosa dan tidak ada terkait dengan, tidak terkait dengan sahnya sholat. Nah, bahkan tidak berdosa jika ditinggalkan, karena itu hanya penyempurna saja. Nah, kemudian berikutnya disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah sebagai pembatal salat, yaitu kata beliau, wabil kalami amdan, dan berbicara dalam salat secara sengaja. Berbicara dalam salat secara sengaja, dengan sengaja, itu membatalkan salat. Ya, kita pelajari rinciannya. Berbicara secara sengaja tanpa ada kaitannya dengan maslahat sholat, tidak ada kaitannya dengan maslahat sholat. Ya, yang dimaksud maslahat sholat itu misalkan imamnya keliru, ya, imamnya keliru, kemudian dia teriak di belakang, imam lupa ruku. Itu kan maslahat sholat, kan? Mengingatkan imam. Nah, jadi ini sekarang dibahas. Pertama, tidak ada kaitannya dengan maslahat sholat. Nah, bicara aja dia sedang sholat, bicara. Ayat, ada orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Memang doa, tapi ada khitabnya. Ada khitab wa'alaikum kum, ya, dan bagimu. Nah, itu khitab. Jadi berbicara ke orang gitu. Nah, begitu, ya. ada orang di sampingnya bersin. Nah, yang sholat ini karena bersin dia alhamdulillah. Boleh, karena alhamdulillah itu zikir, yakni pujian kepada Allah. Meskipun ya, menurut sebagian ulama afdol jika dia tidak tahmid karena dia sedang sibuk dengan sholat. Tapi permasalahannya bukan itu. Ya, di sampingnya dengar bersin alhamdulillah yarhamukallah. Wah, itu tidak ada kaitannya dengan masalah sholat kan? Nah, dan itu ada khitabnya yarhamuka kaf. Semoga Allah merahmatimu. Itu berarti berbicara kepada dia dengan doa tadi. Itu termasuk ya, berbicara yang membatalkan sholat. Nah, ini membatalkan sholat menurut ijma'. Menurut ijma', yakni konsensus ulama. Baik. Jadi berbicara sesuatu yang tidak kaitannya dengan masalah sholat membatalkan sholat menurut ijma', konsensus kesepakatan ulama. Baik, apabila terkait dengan maslahat sholat untuk mengingatkan imam yang mengalami sahwi, inilah yang diperselisihkan oleh ulama. Inilah yang diperselisihkan oleh ulama. Karena ada yang membolehkan, tetapi yang benar itu membatalkan sholat. Yang rajih membatalkan sholat. Ini madhab Syafi'i, madhab Hambali yang mengikuti salah satu riwayat dari Ahmad, dan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan membatalkan sholat. Dalilnya adalah keumuman makna hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam larangan berbicara dalam salat. Ya, haramnya berbicara dalam sholat, dan hadis itu bermakna umum meliputi ucapan yang tidak terkait dengan masalah sholat dan yang terkait dengan masalah sholat. Umum hadisnya. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu dibenarkan untuk masalah sholat. Hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ya, ada ceritanya. Nah, Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu itu belum faham dia radhiyallahu anhu. Dia sedang sholat berjamaah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba ada satu sahabat ya, yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Nah, dia belum faham dia. Dia menjawab yarhamukallah. Dia menjawab yarhamukallah. Muawiyah karena belum tahu dia jawab yarhamukallah. Ya. Akhirnya para sahabat yang hadir memandangi dia. Nah, karena dipandangi, ya, dia bicara lagi. Ya. Celaka tadi waqtukla ummayah, masanukum tanduruna ilayya. Aduh celaka kata dia. Apa? Kenapa kalian melihat saya? Nah, tapi dia tidak faham ini. Baik, tidak mengerti hukum. Baik, akhirnya para sahabat memberi kode dengan mereka memukul, ya, memukulkan tangan mereka di paha-paha mereka. Artinya disuruh diam gitu. Suruh diam. Baru paham dia. Ah, hanya diam dia. Nah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam selesai sholat, Muawiyah Ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu meriwayatkan, ya, diawali dengan dia memuji Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, belum pernah aku, ya, mendapati seorang pendidik, ya, sebelumnya dan setelahnya yang paling bagus cara mendidiknya. Demi Allah, kata dia, dia tidak memarahi saya, tidak pula memukul saya. Nah, karena memang dia belum paham. Hanya diajari oleh Nabi. Kata Nabi kepada dia, ya, inna hadhihi salata, sesungguhnya salat ini, la yasluhu fiha, inna hadhihi salata, sesungguhnya salat ini, la yasluhu fiha, tidak dibenarkan padanya syai'un, sedikit pun min kalamin nas, dari ucapan manusia. Innama huwa tasbihu, hanyalah sesungguhnya salat itu isinya tasbih, wa takbiru, takbir, wa qiraatul Quran, dan baca Quran. Nah, jadi dipetik dari hadis ini haramnya berbicara, ucapan manusia. Dua ucapan yang dilakukan oleh Muawiyah dalam keadaan dia tidak tahu hukum. Ketika mengatakan yarhamukallah, oleh karena itu dia dilihati oleh sahabat yang lain yang mengerti. Mengerti hukum, melihati dia. Terus dia mengucapkan itu tadi yang kita dengar. Nah, kenapa kalian melihati saya? Nah, itu dua. Dan Nabi tidak membatalkan sholatnya Muawiyah. Jadi Nabi tidak menganggap sholatnya batal dan tidak disuruh mengulangi. Kenapa? Karena Muawiyah melakukan itu dalam keadaan belum mengerti hukum. Jadi di sini Muawiyah tidak mengatakan salat saya dianggap batal dan saya disuruh ulang. Dia tidak meriwayatkan dari Nabi, Nabi memerintahkannya mengulang, tidak. Dia hanya meriwayatkan bahwa Nabi mengajari dia, inna hadhihi salata la yasrahu fiha syai'un min kalamin nas, inna huwa tasbihu takbiru qiraatul Quran. Tidak boleh, ucapan manusia tidak boleh. Isinya adalah zikir, ya, baca Quran. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa yang membatalkan sholat adalah berbicara secara sengaja. Adapun tidak sadar, tidak sengaja, karena belum tahu hukum seperti Muawiyah, tidak dibatal, tidak dianggap batal sholat. Begitu pula halnya jika lupa, jika dalam keadaan lupa, ya, juga udzur seperti tidak tahu karena tidak sadar. Nah. Nah, bagaimana dengan tersisa sekarang syubhat yang mungkin muncul, yaitu bagaimana dengan peristiwa Nabi alaihi salatu wassalam berbicara dengan Dzul Yadain dan sahabat lainnya setelah salam dua rakaat pada salat zuhur atau asar. Masih ingat pada pembahasan Basyu Sahwi, ketika Nabi pada salat zuhur atau asar baru dua rakaat sudah salam dalam keadaan beliau benar-benar lupa, dan beliau meninggalkan tempatnya, ya, ke arah batang pohon kurma yang ada di bagian depan masjid, bersandar di situ, kemudian didatangi oleh sahabat Dzul Yadain, kemudian yang berani memulai pembicaraan, ya, mengatakan kepada Nabi, apakah Anda lupa wahai Nabi, apakah Anda lupa atau memang sholat di qasar sengaja memang jadikan dua rakaat? Nabi mengatakan, saya tidak lupa dan saya tidak mengqasar. Kemudian kata Nabi kepada sahabat, apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain? Sahabat yang lain mempersaksikan benar. Kemudian Nabi kembali ke tempatnya dan melanjutkan sholat, melengkapi yang kurang. Nah, sekian banyak dilakukan oleh Nabi. Sudah berjalan meninggalkan tempatnya. Bahkan pada riwayat yang lain, disebutkan, ya pernah juga Nabi sudah masuk rumah, tapi Nabi tidak menganggap batal itu sholat, kembali ke tempatnya dan melanjutkan yang kurang, dan sudah bercakap-cakap. Nah di sinilah ada sebagian ulama yang mengatakan, ya di sini Dhul Yadain berbicara untuk mengingatkan, menyangka bahwa Dhul Yadain berbicara kepada Nabi apakah sholat di qasar atau anda lupa, itu secara sengaja dalam kelas sadar, padahal jawabannya tidak. Itu tidak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan bisa berbicara untuk masalah sholat. Tidak bisa, karena Dhul Yadain ketika dia berbicara kepada Nabi, dia juga belum faham. Dia sendiri belum faham, karena dia bertanya, apakah anda lupa atau sholat di qasar? Karena itu masih masa turunnya wahyu. Para sahabat ya mengetahui bahwa sewaktu-waktu syariat bisa berubah. Jangan-jangan turun wahyu mengubah sholat yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Makanya ditanyakan oleh dia. Dia juga ragu apakah diubah jadi 2 rakaat di qasar, yakni bahasanya, ataukah Nabi lupa, ditanyakan oleh dia. Jadi dia sendiri dalam keadaan belum sadar. Nabi pun berbicara menjawab dalam keadaan belum sadar. Ketika sama-sama sadar, diam semuanya dan Nabi kembali ke posisinya untuk melanjutkan sholat, sahabat pun ikut melanjutkan. Begitu. Jadi kesimpulannya tidak benar, ya, untuk mengatakan bodoh itu masa sholat. Ada jalurnya, ada caranya, metodenya diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu bertasbih subhanallah. Ya, ada pun wanita yang hadir bersama jamaah laki-laki dengan menepuk tangan. Nah. Baik. Adapun jika jamaahnya sesama wanita, ya. Ada yang mengatakan ya bertasbih juga karena sudah tidak ada fitnah di situ, tidak ada lagi yang mendengar. Nah. Jadi itu jalurnya. Jangan berbicara. Baik. Nah, selesai kita dari masalah ini. Jadi tetap yang rajih membatalkan sholat jika berbicara secara sengaja untuk masalah sholat. Artinya dia tahu imam salah dan dia sadar. Memang sengaja untuk kepentingan sholat dia bicara, imam lupa tadi ruku. Nah misalkan, imam jangan berdiri lupa tasyahudnya. Misalkan gitu. Nah, yang benar batal. Baik, ini ya mazhab yang telah kita nukil tadi. Nah, dan sudah kalian dengar, apabila berbicara dalam keadaan lupa atau tidak tahu hukum, hal itu dimaafkan dan tidak membatalkan sholat menurut pendapat yang rajih berdasarkan hadis Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, dan telah dijelaskan dari sisi pendalilannya, ya, bahwa sholat tidak batal apabila berbicara dalam keadaan lupa atau tidak tahu hukum. Ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, dirajihkan oleh As-Sa'di, dalam kitab Al-Mukhtarat Al-Jaliyah, dan dirajihkan oleh muridnya, murid As-Sa'di, yaitu Ibnu Uthaymin rahimallahu jami'. Naam. Kita lanjut sedikit ya. Tadi ana nukil bahwa ini tarjih As-Sa'di dalam Al-Mukhtarat Al-Jaliyah, bahwa berbicara tanpa sengaja karena tidak tahu hukum atau karena lupa tidak membatalkan sholat. Itu hanya tambahan referensi, karena di sini di matan Sa'di sudah menyatakan itu kan. Sa'di di sini mengatakan wabil kalami amdan, dan berbicara secara sengaja. Artinya yang dianggap oleh beliau membatalkan sholat di sini dalam kitab kita pelajari Mahsyar Salikin adalah berbicara secara sengaja. Nah, dia membatasi dengan sengaja. Berarti jika lupa atau tidak tahu hukum berarti tidak. Nah, dan dalam kitab yang lain yaitu Al-Mukhtaratul Jaliyah. Nah, juga beliau menyatakan hal yang sama di sana. Nah, kita tambah satu pembatal lagi, wabil qahqaha. Kata Sa'di, wabil qahqahati. Dan solat batal dengan qahqaha. Qahqaha itu tertawa dengan bersuara. Tertawa dengan bersuara. Nah. Kenapa? Karena ada di sana tertawa tanpa suara. Disebut senyum. Ya. Senyum adalah tertawa tanpa suara. Fatabassama dhahikan min qawliha. Dia pun tersenyum tertawa dari ucapan, mendengar ucapannya itu. Nah, siapa? Nabi Sulaiman ya. Hah? Mendengar ucapan seekor semut. Ketika dia lewat dengan pasukannya, ada satu semut ingatkan kaumnya. Wahai kaumku, wahai para semut, masuk ke sarang kalau tidak digilas semua nanti. Nah, dalam keadaan Nabi Sulaiman dan pasukannya tidak tahu, tidak merasa. Jadi kalian digilas nanti oleh Nabi Sulaiman dan pasukan yang sedang lewat, dalam keadaan mereka tidak menyadari keberadaan kalian, jadi masuk, menghindar gitu. Nah, Nabi Sulaiman kan diberi mukjizat, tahu, faham ucapan binatang. Dia dengar ucapan itu, dia pun tersenyum mendengarnya. Allah mengatakan fatabassama. Fatabassama, tabassum itu senyum. Jadi Nabi Sulaiman hanya senyum. Fatabassama, tetapi Allah mengatakan dhahikan. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nah, jadi dhahik yang artinya tertawa itu juga bisa untuk tabassum, untuk senyum. Oleh karena itu ulama ketika menjelaskan pembatal sholat, mereka mengatakan qahqah. Artinya apa? Dhahik bisawt, yaitu tertawa dengan suara. Karena ada tertawa tanpa suara, fatabassama dhahikan, itu senyum, tabassum. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat tertawa dengan suara. Ibnu al-Mundhir ya, dalam kitab Al-Ijma' pada nomor 66 mengatakan, alim ulama ijma' bahwa dhahik gitu, dhahik tertawa membatalkan sholat. Dhahik tertawa, dhahik ya, tertawa yang dimaksud Ibnu Mundhir apa? Yang dimaksud Ibnu Mundhir adalah qahqaha, yakni tertawa dengan bersuara. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa mengatakan tertawa ya, terbahak-bahak, tertawa dengan suara ya, membatalkan sholat menurut ijma'. Hal itu disebutkan oleh Ibnu al-Mundhir. Al-Lajnah Ad-Da'imah yang dipimpin, diketuai oleh Al-Imam Ibnu Baz, berfatwa dalam fatwa Al-Lajnah bahwa dhahik tertawa, yakni dengan suara qahqaha, membatalkan sholat menurut ijma'. Lebih jelas lagi Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti', beliau menjelaskan qahqaha, kata Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti', qahqaha adalah ad-dhahik al-mashhub bis-sawt. Qahqaha adalah tertawa yang disertai dengan suara. Ya, apabila seseorang tertawa dengan suara, suara yang keras dan terdengar, hal itu seperti berbicara. Hal itu seperti halnya berbicara. Bahkan melebihi berbicara. Kata Imam Al-Fatawi, bahkan melebihi berbicara. Karena tertawa dalam sholat, kontradiksi, bertentangan penuh, ya, kontradiksi penuh, bertentangan penuh dengan sholat. Karena hal itu lebih dekat kepada senda gurau, lebih dekat kepada hazr, kepada hazr, ini senda gurau, daripada berbicara. Jadi tertawa dalam sholat itu lebih dekat untuk dikatakan dia bersenda gurau dalam sholatnya daripada orang yang berbicara. Meskipun dua-duanya membatalkan, tapi ini lebih parah, lebih dekat ke senda gurau tertawa itu. Nah, kata beliau selanjutnya, apabila seseorang tertawa dengan suara dalam sholat, batallah sholatnya. Karena hal itu menyerupai la'ab, permainan, main-main dia dalam sholat. Sholat ketertawa dengan bersuara. La'ab, menyerupai la'ab, permainan dalam sholat. Mempermainkan sholat. Ya. Kemudian kata beliau, apabila tersenyum, tabassam, tersenyum, apa tadi tersenyum? Tertawa tapi tanpa suara. Hal itu tidak membatalkan sholat, dikarenakan tidak bersuara. Kadang ada orang sholat, tiba-tiba teringat sesuatu yang lucu. Ini senyum, gitu, tapi tidak keluar suara. Batal gak sholatnya? Jawabannya tidak. Batal gak? Batal. Nah, ya. Tapi ada perkecualian, kita akan dengar dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa tampaknya sholat batal, ya, karena tertawa apabila dengan suara keras. Beliau menjelaskan karena hal itu kontradiksi dengan khusyuk yang wajib. Nah, itu penjelasan Ibnu Taimiyah. Ini semakin mempertajam. Ya. Apa sebabnya tertawa dengan suara itu membatalkan sholat? Karena bertentangan, kontradiksi dengan khusyuk yang wajib dilakukan dalam sholat. Juga kata Ibnu Taimiyah mengandung unsur peremehan, ya. Mengandung unsur peremehan dan bermain-main, yang hal itu bertentangan dengan tujuan sholat. Sehingga dari tinjauan tadi, bertentangan, kontradiksi dengan khusyuk yang wajib dalam sholat, mengandung unsur peremehan dan bermain-main dalam sholat, maka tertawa dengan bersuara membatalkan sholat. Kata beliau, bukan, jadi tertawa dengan suara membatalkan sholat bukan dikarenakan tertawa termasuk dalam kategori berbicara, tidak. Nah, itu ditegaskan Ibnu Taimiyah. Jadi tertawa dengan suara membatalkan sholat bukan karena disamakan dengan berbicara, karena termasuk kategori berbicara yang masuk dalam makna hadis Muawiyah, tidak. Tetapi sisi tinjauannya, karena membatalkan sholat karena bertentangan dengan khusyuk yang wajib dalam sholat, mengandung unsur peremehan dan bermain-main dalam sholat. Itu. Baik. Adapun tersenyum, tertawa tanpa suara, ya, sudah kita dengar itu tidak membatalkan sholat, dan ini mazhab jumhur, ya, termasuk Asy-Syafi'i, Hasan Nukil dan jumhur mayoritas ulama. Nah, dan ini sudah ditarjih oleh ini tarjih Ibnu Taimiyah, Sa'di, Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh Ibnu Baz dan Ibnu Uthaimin, sudah kita dengar tadi dari Asy-Syarhul Muntir. Ya, mereka mengatakan senyum tidak membatalkan sholat. Nah, terakhir tadi ana mengisyaratkan ada perkecualian, ya, yaitu Ibnu Uthaimin menjelaskan dalam Asy-Syarhul Muntir, apabila seseorang tertawa di luar kesadaran, di luar kesadarannya, maka sholat tidak batal. Ya. Beliau menyebutkan sebagian orang ada yang tidak mampu menahan tawa ketika mendengar sesuatu yang menggelikan. Dia mau tahan tidak bisa. Nah, hanya tertawa di luar kesadarannya. Jadi tertawanya bukan sesuatu yang dia inginkan, bukan pilihan yang diinginkannya, tetapi istilahnya maglubun alaih. Dia terkalahkan oleh perasaan gelinya, dia tidak mampu menahannya di luar kesadarannya. Ya. Tiba-tiba tertawa begitu, ini tidak membatalkan menurut pendapat yang rajih, kata beliau. Nah. Seperti hanya orang sedang sholat, ya, sedang sholat tiba-tiba kejatuhan tai burung. Nah, ini riskan. Nah, apalagi kalau di situ tuh. Nah, lagi sholat tiba-tiba dan jatuh, banyak lagi. Gitu. Tak sadar gitu kan? Nah. Spontan di luar kesadarannya. Nah, jadi kata Ibnu Utsaimin, ini seperti hanya orang yang kejatuhan sesuatu, ya, dalam sholatnya, lantas tanpa sadar dimengatakan ah. Nah, lagi sholat tiba-tiba digigit, ya, atau disengat apa juga yang banyak di sini tuh, lebah itu, itu sakit itu, tiba-tiba digigit dari tak sadar gitu kan? Nah, itu nggak masalah. Nah, baik. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.